Begitulah kasih ibu, sepanjang zaman tak akan terbalas, teruntai begitu indahnya. Di usia yang telah senja, kau berkenan memanggilnya. Lapangkanlah alam kuburnya, terangilah dengan cahayamu. Duhai Robi, ampunkan dia, sejahterakan dengan nikmatmu yang tak pudar di telan masa. Izinkanlah kami meminta. Itulah kasih ibu, sepanjang zaman tak akan terbalas, teruntai begitu indahnya. Di usia yang telah senja, kau berkenan memanggilnya. Kasihilah dia di sana, di dalam kesendiriannya. Lapangkanlah alam kuburnya, terangilah dengan cahayamu. Duhai Robi, ampunkan dia, sejahterakan dengan nikmatmu yang tak pudar di telan masa. Izinkanlah kami meminta, kasihilah dia di sana, di dalam kesendiriannya. Lapangkanlah alam kuburnya, terangilah dengan cahayamu. Duhai Robi, ampunkan dia, sejahterakan dengan nikmatmu yang tak pudar di telan masa. Izinkanlah kami meminta, yang tak pudar di telan masa. Izinkanlah kami meminta.